إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله, إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله, مسيح كتاب membaca nasihat dari Syekh Abdul Rahman Al-Sa'di rahimahullah. Sampai pada ucapan beliau tentang batsul ilmi, menebarkan ilmu. Wa min adabil alim wal muta'allim an-nushh wa batsul ulum an-nafi'ah bihasbil imkan. Kata beliau, dan di antara adab akhlak bagi seorang alim pembawa ilmu atau seorang muta'allim, seorang pelajar yang mencari ilmu, di antara adab mereka adalah an-nushu, saling menasehati. Wabathul ulumi, menyebarkan ilmu yang diketahuinya. Bathul ulum an-nafi'ah, menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Sayang kalau ilmu yang kita punya hanya dipakai untuk kita sendiri, tidak disampaikan ke orang lain. Itu sayang. Kita yang rugi. Kenapa kita yang rugi? Karena dikatakan sebagaimana dibacakan kemarin hadisnya, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang mengajarkan satu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala dan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Bahkan disebutkan pula dalam riwayat, man dalla ala khairin kafa'ilih. Siapa yang mengajarkan kebaikan, siapa yang menunjukkan ke arah kebaikan, kafa'ilih, dia mendapatkan pahala seperti pelakunya. Yang melakukan orang lain, tapi kamu mendapatkan pahala seperti orang itu. Persis. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, dia mendapatkan pahala seperti pelakunya. Maka kamu punya satu ilmu, kamu mengerjakan ilmu itu, kamu dapat satu pahala. Tetapi kalau kamu mengajarkan pada orang lain, kamu harus begini, ini hadisnya. Kamu sampaikan pada orang lain sebagai nasihat atau sebagai ilmu yang bermanfaat disampaikan pada orang lain. Ketahuilah bahwasanya Rasulullah bersabda, ketahuilah bahwa Allah berfirman, kamu harus begini, saya nasihatkan kamu. Kalau orang itu beramal dengan amalan yang sama seperti yang kamu kerjakan, maka kamu mendapatkan pahala berikutnya. Walaupun kamu bukan yang melakukannya, tapi kamu mendapatkan seperti pelakunya. Berarti kamu mengerjakan untuk sendiri dapat satu pahala, orang lain mengerjakan karena kamu dapat satu pahala lagi. Bagaimana kalau orang dua, orang tiga, orang empat? Sehingga orang inilah yang akan mendapatkan amalan jariah yang disebut dengan ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang akan bermanfaat. Orang yang mati dikatakan oleh Rasulullah SAW, in qata'a amaluhu illa min thalath. Seorang yang mati akan terputus amalannya, tidak lagi bisa beramal saleh, tidak bisa lagi menambah pahala, tidak bisa lagi dia beramal apapun, berupaya apapun. In qata'a amaluhu, terputus amalannya. Illa min thalath, kecuali dari tiga. Waladun salih yad'u lahu, Kemudian sedekah jariyah. Sedekah yang jariyah. Sedekah yang faedahnya bermanfaat terus. Seperti membangun masjid, masjidnya selalu dipakai. Maka walaupun orangnya sudah wafat, yang menginfakkan atau yang mewakafkan masjid tadi sudah wafat, tetap setiap masjid itu dipakai, pahalanya mengalir terus kepada orang mati tadi. Demikian pula yang ketiga, ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat artinya ilmu yang disampaikan ke orang lain, dan orang lain memanfaatkannya. Sehingga walaupun kamu telah wafat, tapi si fulan yang merupakan murid-muridnya, yang merupakan sahabat-sahabatnya, teman-temannya, yang mendapat ilmu dari orang yang telah wafat tadi, orang yang telah wafat tadi mendapatkan pahalanya. Setiap orang-orang tadi beramal, dia mendapatkan pahalanya. Orang-orang tadi menebarkan ilmunya, dia mendapatkan pahalanya lagi. Walaupun telah wafat, ilmunya terus bermanfaat. Sehingga di antara adab, akhlak seorang talibul ilm dan seorang pengajar ilm, dan juga seorang muallim dan orang-orang yang sibuk dengan ilmu, semestinya mereka menghidupkan an-nushu lillah wa fillah. Menghidupkan budaya nasihat menasehati. Tidak perlu orang menasehati harus jadi ustaz dulu, enggak perlu. Kamu sekarang masih talib, sudah boleh menasehati orang lain kalau kamu sudah tahu, sedangkan sahabatmu belum tahu. Ini haram ya akhi. Ini tidak boleh. Bukankah telah disampaikan oleh ustadznya? Bukankah telah disampaikan kemarin dalam kajian? Bukankah Rasulullah telah bersabda dalam hadis demikian? Maka yang namanya nasihat menasehati, hidupkan sejak sekarang. Enggak usah nunggu nanti kalau sudah naik mimbar. Enggak usah nunggu nanti kalau sudah jadi ustadz. Nanti kalau sudah begini, sudah begitu. Jangan. Enggak perlu menunggu nanti. Sekarang apa yang bisa kamu sampaikan, sampaikan. Sampaikanlah walaupun ayat. Sampaikanlah walaupun satu hadis. Sampaikanlah walaupun satu masalah dari masalatul ilm, walaupun dari perkara yang paling rincinya, yang paling kecilnya, kamu sampaikan, itu ilmu. Enggak ada istilah remeh, pahalanya di sisi Allah sangat besar. Maka qala rahimahullah, wa min adabil alim wal muta'allim an-nushu wa bathul ulum. Maka akhlaknya seorang alim pembawa ilmu ataupun seorang pelajar pencari ilmu adalah menebarkan ilmu dan saling menasehati. Bihasbil imkan, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Bihasbil imkan, yani apa yang memungkinkan bagi kamu, apa yang kamu bisa. Hatta law ta'allamal insan mas'alatan wahidah, walaupun orang itu baru belajar satu masalah, tetapi ketika ada orang lain yang belum tahu masalah itu, kamu sampaikan. Saya pernah mendengar kemarin begini. Sampaikan bahwa kamu paham masalah itu dari hadis Rasulullah, dari ayat Al-Quran, dari para ulama yang menjelaskan keduanya, walaupun satu masalah. Thumma batuha kana min barakati ilmih. Kemudian menebarkan ilmu yang satu tadi, maka itulah barakah ilmunya. Ilmunya akan barakah. Wala anna thamaratil ilmi an ya'khud an-nas 'anka. Karena yang dikatakan buahnya ilmu adalah kalau manusia mengambil dari kamu, itu baru ilmunya berbuah. Ikhwan fillah na'azakumullah, ikhwan talabah, jadilah kalian sebagai seorang yang muta'addi. Jangan lazim. Tahu lazim? Enggak membutuhkan maf'ul. Kalau muta'addi, yang membutuhkan maf'ul. Jangan ilmu itu untuk sendiri, untuk kamu sendiri selesai. Ia memang pertama dan utama untuk kamu. Pertama kali tujuan utamanya adalah menyelamatkan dirimu dari adab Allah. Menyelamatkan dirimu dari adab jahannam. Pertama kali. Tapi kemudian, termasuk menamalkan ilmu adalah menyampaikannya. Termasuk mengamalkan ilmu adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Kamu sudah tahu ini ma'ruf. Kamu sudah tahu ini munkar. Dari mana? Dari ilmu yang dipelajari. Dari ilmu din. Dari ilmu qala Allah wa qala Rasul. Maka ketika kamu tahu ini munkar, ini yang ma'ruf, maka kewajibannya adalah ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Maka yang diperintahkan oleh Allah, perintahkanlah kepada yang ma'ruf dan laranglah dari yang munkar. Kamu sudah tahu yang ma'ruf, kamu sudah mengerti yang munkar. Maka praktekkanlah perintah Allah. Berapa kali Allah perintahkan dalam Quran, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar? Kata Allah, perintahkanlah kepada yang baik-baik dan larangnya dari yang jelek-jelek. Berapa kali dalam Al-Quran? Bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali. Sekian kali Allah sebutkan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang Allah sifatkan tentang orang-orang yang dikatakan sebagai khairu ummah, sebagai sebaik-baik umat, umat terbaik, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kenapa Allah katakan mereka sebaik-baik umat ukhrijat linnas? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena kalian beramar ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Sehingga seorang talib, seorang santri, pelajar yang melaporkan penyimpangan, kesalahan dari temannya ketika dinasehati tidak mau, ini bukan pengkhianat. Bukan kamu katakan ini pengkhianat, tukang lapor, bukan. Orang ini nasih, nasihun amin, seorang pemberi nasihat. Orang yang menasehati dengan lisannya tidak diterima, disampaikan kepadanya ditolak, maka terpaksa dia harus laporkan kepada yang lebih mampu untuk menasehati, yaitu ustadznya. Maka laporkan, ustadz, si fulan berbuat begini-begini, saya ingatkan dia tidak mau. Mafhum? Itu bukan anak yang jelek, yang kamu sering kucilkan sebagai pelapor, bukan. Itu anak yang saleh, baik kepada kalian. Supaya kalian terus terbimbing di atas yang ma'ruf, dan terjauh dari yang munkar. Harus dihidupkan. Kalau bisa saling menasehati, bagus. Tidak perlu naik ke ustadznya, enggak perlu naik ke musyrifnya. Kamu sendiri mengingatkan. Jangan, haram ya akhi. Allah SWT mengatakan begini. Rasulullah mengatakan demikian. Kemudian orang tadi menerimanya. Alhamdulillah, berarti kalian sudah dewasa. Kalian sudah mengerti apa yang wajib, apa yang haram. Sudah mengerti kewajiban-kewajiban masing-masing. Maka alhamdulillah. Tapi kalau ternyata dinasehati tidak nurut, enggak mau, menentang, terus berbuat kesalahannya, harus wajib dilaporkan kepada orang-orang yang berkompeten. Kalau di pondok, ya lapornya kepada guru, kepada muallim, kepada musyrif, supaya dicegah kemunkaran tadi. Ini termasuk dalam rangka al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dan amar ma'ruf nahi munkar termasuk praktek ilmu. Karena kalian sudah mengerti ilmu itu untuk dipraktekkan. Dan diantara praktek ilmu adalah menyampaikannya pada orang lain. Sebagai sebuah nasihat. Qala rahimahullah. Faman syuh. Atau faman syahha bi'ilmihi. Barang siapa yang bakhil dengan ilmunya. Syahha minasyuh. Syuh artinya bakhil. Faman bakhila bi'ilmihi. Barang siapa yang bakhil dengan ilmunya. Enggak mau menasehati, enggak mau menyampaikan, enggak mau amar ma'ruf nahi munkar, mata ilmuhu bimautihi, akan mati ilmunya bersama kematian dia. Ketika dia mati, kemana ilmunya? Dikubur habis, berhenti. Bukan ilmu yuntafa'u bih, bukan ilmu yang akan bermanfaat terus setelah matinya, bukan. Tapi ilmunya dikubur bareng dengan jasadnya. Kenapa? Karena dia tidak pernah menyampaikannya pada orang lain. Maka dia mati bersama ilmu yang dia ketahui, bersama ilmu yang dia pahami. Semuanya dikubur bareng. Hilang ilmunya. Mata ilmuhu bimautihi. Mati ilmunya dengan kematian dia. Warubbama nasiyahu wa huwa hayy. Bahkan kadang-kadang dia masih hidup sudah lupa ilmunya. Jadi bukan mati bersama dia. Tetapi bahkan dia masih hidup, ilmunya sudah mati. Ilmunya sudah lenyap. Karena enggak pernah disampaikan. Fanibin a'azakumullah, hati-hati. Betapa banyak orang yang tadinya ngerti bahasa Arab, sekarang sudah tidak lagi. Betapa banyak orang yang tadinya ngerti satu kitab, hafal, sekarang sudah hilang lagi. Betapa banyak yang tadinya hafizul Quran, hafal Al-Quran, Masya Allah, 30 juz. Sekarang sudah tidak lagi. Hilang hafalannya, hilang ilmunya. Kenapa? Karena tidak disampaikan, tidak digunakan, tidak diajarkan. Kalau saja dia mengajar kaum muslimin tahfizul Quran, mengajarkan kepada sigar, kepada anak-anak tahfizul Quran, ikra kaza, ikra kaza, kamu menyimaknya, bukankah itu murajaah? Bukankah itu murajaah? Dan yang namanya murajaah akan menambah kuat hafalan. Demikian pula yang mengajarkan hadis, demikian pula mengajarkan kitab-kitab tauhid, demikian pula yang mengajarkan kitab-kitab fiqih. Itu murajaah bagi dia. Dan murajaah itu akan menambah hafalannya, menambah kuat, menambah kuat, menambah kuat. Kalau disampaikan pada orang lain, maka dia bertambah hafal. Jangan disamakan dengan harta dunia yang kalau dikeluarkan Dipakai, berkurang. Dipakai lagi, berkurang lagi. Dipakai lagi, habis. Walaupun kalau sedekah jariah, kalau sedekah di jalan Allah, niscaya Allah akan ganti pahalanya berlipat-lipat dan tidak akan hilang. Tetapi ikhwan ibn a'azakumullah, ilmu hatta di dunia, ketika kamu sampaikan, tidak berkurang, apalagi habis. Berkurang pun tidak, bahkan sebaliknya bertambah ilmunya. Semakin hafal, semakin hafal, semakin hafal, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Lihatlah, seorang yang alim, yang tadinya masya Allah alim bi'ilmihi, ketika dia sibuk dengan selain ta'lim, sibuk dengan selain ilmu, sibuk dengan dunianya, hilang ilmunya. Si fulan itu tadinya lulus dari Yaman, masya Allah, fulan itu memiliki titel, dia LC keluaran Madinah. Si fulan ini di mana sekarang? Dalam keadaan nunggu di tokonya sambil ngerokok. Musbil al-izar haliqul lihyah, aina al-ilm? Kemana ilmunya? Dan apakah kamu kira dia berubah saat itu? Mendadak sontak berubah 100%? Tidak. Hilang sedikit demi sedikit. Karena dia sibuknya bukan dengan ilmu, dengan ini 300, ini 2000, ini 400, ini sekian. Oh, enggak bisa ditawar, ini potongannya 20%. Hubungannya itu. Kalkulator, angka, lupa dia dengan qala Allah qala Rasul. Sedikit demi sedikit lupa. Ketika lupa, dalam prakteknya pun mulai mengabaikan. Ah, kenapa saya susah-susah? Enggak ada yang tahu ini. Mulai isbal. Memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki. Aduh, risih saya dengan jenggot saya. Potong jenggotnya. Lupa dengan ancaman-ancaman dari Rasulullah. Lupa ancaman-ancaman dari hadis-hadis Rasulullah. Lupa terhadap ayat-ayat Al-Quran. Lupa. Sehingga tambah berani, tambah berani, tambah berani, tambah lancang, tambah lancang. Berani kepada Allah, berani yang tidak terpuji. Berani kepada Allah adalah berani yang tidak terpuji. Kalau berani berjihad fisabilillah, bersabung nyawa di jalan Allah, itulah yang dikatakan terpuji. Tapi kalau berani melanggar perintah Allah, itu bukan berani yang terpuji. Kelancangan dan kebodohan. Sedikit demi sedikit. Temannya yang dulu berjalan bersama, melihat si fulan, subhanallah, bisa berubah jauh. Khairina azakumullah. Demikian keadaan mereka. Yang tidak menyampaikan ilmunya. Yang namanya ilmu itu punya zakat. Sebagaimana harta punya zakat. Harta ada zakatnya yang harus dikeluarkan. Ada sedekahnya yang harus dikeluarkan. Demikian pula ilmu. Ada kewajiban untuk menyampaikannya. Ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Mengeluarkan sedekahnya. Apa sedekatul ilm? Yang mengajarkan. Menyampaikan nasihat. Mengingatkan orang yang lupa. Menyadarkan orang yang tadinya lalai. Mengingatkan yang lupa. Menyadarkan orang yang lalai. Menegur orang yang melanggar. Itu semua merupakan sadaqatul ilm. Sadaqahnya ilmu. Faman syaha bi ilmihi, barang siapa yang bakhil dengan ilmunya, enggak pernah menyampaikan ilmunya, enggak pernah mengajarkan ilmunya, enggak pernah dia nasihati orang lain, maka ketika dia mati, ilmunya ikut dikubur bareng dengan dia, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Tetapi orang yang mengajarkan tadi, apalagi sampai dia memiliki murid-murid yang masya Allah aqwiya fil ilm, kuat ilmunya, maka ketika dia mati, ilmunya masih terus berjalan. Masih terus hidup ilmunya. Ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Yang tadi dikatakan, in qata 'amaluhu illa min thalath, terputus amalannya ketika dia mati kecuali dari tiga. Di antaranya, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang terus dipakai oleh murid-muridnya, dipakai oleh teman-temannya yang dinasehati, dipakai oleh fulan wa fulan yang pernah dinasehati. Wallah, saya mengerjakan seperti ini karena saya dulu, saya masih ingat, dinasehati oleh fulan. Siapa fulan? Tuwfi ya rahimahullah. Beliau sudah meninggal rahimahullah. Apakah yang meninggal tadi tidak mendapatkan pahalanya? Dapat pahalanya. Walaupun sudah wafat, pahalanya bertambah. Bertambah, bertambah, bertambah. Kama anna man batta ilmuhu kana hayatun thabitah, sebagaimana orang-orang yang menyampaikan ilmunya, yang menyebarkan ilmunya dalam bentuk nasihat-nasihat tidak resmi ataupun dalam bentuk kajian-kajian resmi. Tidak mesti yang namanya menyebarkan ilmu itu duduk di mimbar atau duduk di meja tinggi mengajarkan manusia, tidak mesti. Kamu negur seseorang dengan ayat dan hadis, itu namanya menyebarkan ilmu. Sehingga apakah menyebarkan ilmu secara resmi di dalam kajian-kajian, dalam berbagai macam ta'lim-ta'lim, ataupun menyampaikan ilmu dalam bentuk nasihat-menasehati, amar ma'ruf nahi munkar, maka ilmunya akan hidup terus. Hifdhan lima 'alimahu wa jazahu Allahu min jinsi amalihi, dan Allah akan balas sesuai dengan amalannya. Amalannya menyebabkan orang beramal, maka dia pun mendapatkan pahala seperti amalnya. Al-jazau min jinsil amal. Pahala itu sesuai dengan atau sejenis dengan perbuatannya. Perbuatannya menyebabkan orang lain beramal saleh, maka dia mendapatkan pahala sesuai dengan amal solehnya. Kalau orang itu diajarkan oleh kamu tauhid, berarti amalnya sangat besar, maka kamu pun mendapatkan pahala yang sangat besar. Dan terus begitu. Setiap ilmu diajarkan, kamu mendapatkan pahala sesuai dengan amalan orang tersebut. Ini yang dikatakan tadi, man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, dia akan mendapatkan pahalanya. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalatu taufiq wal afiyah. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.